begitu tegak kau patahkan hatiku. Begitu tegak kau hinakan diriku. Ku tahu diriku tiada berharga. Tetapi janganlah kau percikan luka. Jangan begitu caramu, sungguh penghinaanmu menyakiti hatiku. Cantiknya wajahmu memang tak terkata, indahnya tubuhmu memang tiada tara. Tapi betapa rendah benar budimu, tapi betapa buruk benar akhlakmu. Jikalau begitu budi pekertimu, tiada berarti hai kerja